Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan bihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah di pagi hari ini kaum muslimin rahimani rahimakumullah dalam acara untayan mutiara indah Imam An-Nawawi rahimahullah taala yang alhamdulillah di tengah-tengah ruang dengar kita telah hadir Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawid Afizullah yang akan mengisi kajian dalam kitab Riyadus Salihin yang dikutip dari mutiara indah Imam An-Nawawi rahimahullah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Baiklah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kajian akan dibagi dua. Yang pertama pemateri yang diisi oleh Al-Ustaz dan yang kedua akan diisi dengan tanya jawab. Dan kembali lagi bagi kaum muslimin yang ingin berpartisipasi, ingin bertanya, silakan dilayangkan ke nomor 0853162x5x6. Kita ulangi 0853162x5x6. Baiklah, kita mulai saja kajian. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Tafadhal Ustaz. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Iyakum jazakumullah khairan katsira. Bismillah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, إخواني في الدين أعزكم الله, كمسلمين pendengar radio indah siar yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Salihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah. Dan kita masih pada bab kathratu turuqil khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab ini hadis yang ke-11, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa beliau bersabda, laqad ra'aitu rajulan yataqallab fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahr at-tariq kanat tu'dil muslimin. Rawahu Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh aku telah melihat seseorang yang berbolak-balik di dalam surga karena sebuah pohon atau sebuah ranting yang dia potong dari tengah jalan. Kana tu'dil muslimin, karena pohon tersebut mengganggu kaum muslimin. Ikhwani fiddin a'azakumullah, berarti kalimat dari Nabi SAW menggambarkan adanya seseorang yang masuk surga karena pohon yang dia potong karena mengganggu kaum muslimin. Rawahu Muslim. Dan juga dalam riwayat lain disebutkan dengan lafaz marra rajulun bighusnin atau bighusni syajaratin ala dhahri tariq faqala wallahi la unahyanna hadha anil muslimin la yu'dihim fa udkhilal jannah. Dalam riwayat lain lafadznya berbunyi, marra rajulun, seseorang melewati sebuah ranting pohon, ghusni syajaratin, di tengah jalan yang mengganggu kaum muslimin. Maka orang itu berkata, wallahi la unahyanna hadha anil muslimin, sungguh demi Allah aku akan singkirkan ranting ini dari jalan kaum muslimin agar jangan mengganggu mereka. Faudkhilal jannah, maka orang tersebut dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surga karena sebab tersebut. Wa fi riwayatin lahuma, dan dalam riwayat lain yang juga di dalam Bukhari dan Muslim, بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق. Ketika seseorang berjalan di satu jalan, tiba-tiba dia mendapati ranting pohon berduri. Dalam lafaz yang ketiga ini disebutkan syauk, berduri. Alat tarik, di tengah jalan. Fa'akharahu, maka aku singkirkan dia. Fasyakarallahu lahu faghafarallahu lahu, maka Allah pun berterima kasih kepadanya dan Allah ampuni dosa-dosanya. Ikhwani fidina azakumullah, orang tadi akharahu, menyingkirkan gangguan dari jalan. Sudah pernah bersama kita pelajari hadis-hadis yang menunjukkan tentang sebuah kebaikan, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Tetapi tidak dirincikan gangguan apa. Bisa gangguan pohon, bisa gangguan duri, bisa gangguan segala macam gangguan. Tetapi di sini hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi berikutnya adalah yang ditentukan, dirincikan bentuknya, bentuk gangguannya, yaitu pohon berduri. Entah, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, entah mengganggu dari atas atau mengganggu dari bawah. Karena jalan-jalan yang dimaksud tentunya bukan jalan-jalan aspal seperti di negeri kita atau seperti zaman sekarang. Tetapi jalan-jalan yang dimaksud adalah jalan-jalan yang biasa dilewati, tetapi tetap saja masih tanah. Bisa tumbuh padanya pohon berduri. Baik, ketika dia melihat pohon berdiri di jalan yang biasa dilewati kaum muslimin, dia khawatir kaum muslimin terluka atau kuda mereka terluka dengan duri-duri tadi, maka dia potong. Itu mengganggu dari bawah. Bisa pula mengganggu dari atas. Ini sebuah pohon yang besar tumbuh di samping jalan, kemudian karena tidak terurus daunnya sampai turun ke jalan, yang kalau ada orang yang lewat mungkin akan terluka kepalanya, apalagi kalau dia dengan cepat ya, seperti berkuda, akan terluka lebih dahsyat lagi kalau dengan cepat dia melesat tiba-tiba terkena ranting yang berduri tadi. Maka dia katakan, wallahi la unahyanna, sungguh demi Allah aku akan singkirkan ranting berduri ini dari jalan kaum muslimin agar tidak mengganggu mereka, agar tidak menyakiti mereka. Maka disingkirkanlah dari jalan, ditebang pohon tersebut atau dipotong ranting tersebut. Maka ternyata itu menyebabkan orang tadi mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan jannah. Ikhwan fillah na'azakumullah, kita mendapatkan faedah penting dalam bab ini. Yang pertama tentunya yang berkait dengan pembahasan bab, yaitu banyaknya jalan-jalan kebaikan, menyingkirkan gangguan dari jalan, menyingkirkan ranting berduri dari jalan yang akan atau dikhawatirkan akan mengganggu kaum muslimin, itu sudah merupakan pahala, bahkan bisa menyebabkan jannah. Yang kedua, lihatlah bagaimana orang tadi mengikuti perasaan kaum muslimin atau memperhatikan perasaan kaum muslimin, atau dengan bahasa yang lebih familiar adalah memperhatikan kaum muslimin. Wa man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Diriwayatkan, siapa yang tidak mementingkan kepentingan kaum muslimin berarti bukan golongan mereka. Wa man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Orang ini lihatlah bagaimana yahtam bi amril muslimin, dia mementingkan urusan muslimin, barangkali kaum muslimin akan terganggu, nanti kaum muslimin tidak bisa. Bisa dibayangkan kalau ternyata yang dilakukan lebih dari itu, tentunya lebih besar lagi. Misalnya dia berpikir, ini parit ini menghalangi kaum muslimin untuk bisa berjalan ke desa sebelah. Saya akan buatkan jembatan sederhana dengan bambu. Kemudian manusia bisa mudah lewat ke tetangga atau desa tetangga dengan parit tersebut atau dengan jembatan bambu tersebut. Masya Allah, terus pahalanya mengalir selama jembatan itu dipakai. Ya, tam bi amril muslimin, memperhatikan amril muslimin. Atau gangguan ini akan mengganggu kaum muslimin, dia singkirkan. Duri ini akan mengganggu kaum muslimin, dia singkirkan. Ini faedah kedua. Hendaklah kita memperhatikan kepentingan kaum muslimin. Yang ketiga, barakallahu fikum, kalau mengganggu badan-badan mereka, mengganggu tubuh-tubuh mereka, kemudian disingkirkan gangguan tadi, dapat pahala. Apalagi kalau menyingkirkan gangguan-gangguan yang sifatnya hissiyah, sifatnya ma'nawiyah. Kalau tadi gangguan duri atau gangguan pohon-pohon yang menjulur ke jalan kaum muslimin, itu gangguan pada badan mereka yang dijuluki dalam bahasa Arab gangguan hissiyah. Tetapi di sana ada gangguan lain yang sifatnya ma'nawiyah. Badannya tidak terluka, badannya tidak terganggu, tetapi hatinya tersakiti. Seperti gangguan-gangguan kaum munafikin yang mencerca, yang mengejek dan sebagainya. Gangguan-gangguan yang mengganggu kaum muslimin, yang menyakiti hati mereka. Badan mereka tidak sakit, tapi hati mereka sakit. Maka itu pun barakallahu fikum perlu dihilangkan. Perlu dihilangkan agar tidak mengganggu kaum muslimin. Betapa besarnya pahala orang yang menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin, sampai dikatakan dalam hadis ini, yataqalla fil jannah, berbolak-balik dalam surga. Karena apa? Karena sebuah ranting yang dia potong khawatir mengganggu kaum muslimin. Karena sebuah ranting berduri yang dia potong agar jangan mengganggu kaum muslimin. Maka ikhwanul muslimin a'azzakumullah, siapa yang mampu, siapa yang memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menghilangkan gangguan terhadap kaum muslimin, maka itu pun merupakan jalan-jalan kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Baiklah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, alhamdulillah sesi pertanyaan telah selesai kita bacakan. Kembali lagi, tetap bersemangat thalibul ilmi, insyaallah Allah mempermudah kita jalan menuju surganya. Amin barakallahu fikum. Akhirul kalam, wassallallahu ala muhammadin wa ala ahlihi wa ashabi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.